Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yadihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dengan nikmat Allah kita menghambakan diri kita kepada Allah. Kita diberikan nikmat yang sifatnya dohir, dari kesehatan ataupun waktu luang. Demikian pula nikmat yang lebih besar, itu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Kemudian keistiqomahan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang Allah tidak kehendaki baginya kebaikan. Allah tidak berikan kepada mereka yang namanya hidayah. Sebut saja sebagai contoh, orang terdekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Di mana Abu Thalib ini adalah orang yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan beliau orang yang membela dakwah Nabi, melindungi Nabi alaihi salatu wasallam tatkala beliau awal-awal berdakwah. Taruhan nyawa untuk membela keponakannya tadi. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Abu Thalib tidak diberikan hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwasannya Abu Thalib mata ala milati Abdul Muthalib. Bahwasannya Abu Thalib itu meninggal di atas agama nenek moyang, itu agama Abdul Muthalib. Dalam keadaan beliau sangat dekat dengan Nabi, bahkan membela. Ya. Namun ternyata Allah tidak memberikan hidayah. Karena hidayah taufik itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Sekalipun Nabi alaihi salatu wasallam tidak diberikan hak untuk memberikan hidayah taufik. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah, hidayah taufik, seorang masuk Islam, seorang beriman, seorang menjadi hamba yang taat. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufik. Sampai Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, namun Allah yang berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi sangat beruntung ketika seorang diberikan hidayah taufik, seorang diberikan kemudahan untuk menjadi hamba yang taat, karena tidak semua orang Allah berikan hidayah yang besar ini. Dan itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, yang harus dipelihara, yang harus seorang itu berusaha untuk semakin meningkatkan imannya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menggambarkan bagaimana Allah telah menentukan masing-masing dari hamba-hambanya. Ada hamba-hamba yang Allah mudahkan untuk mengerjakan amal kebaikan, istiqomah padanya. Inilah orang yang disebut sebagai ahlus sa'adah. Orang yang Allah sudah catat baginya termasuk orang-orang yang beruntung, yang bahagia. Namanya ahlus sa'adah. Demikian pula ada di sana yang namanya ahlus syaqawah. Itu orang-orang yang celaka. Orang-orang yang sudah Allah catat termasuk orang yang merugi. Ya. Itu semuanya diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, di antaranya dalam hadis wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing orang itu dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan dengannya. Wa amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru lahu ayamala bi'amali ahli sa'adah. Kalau dia termasuk orang yang dicatat sebagai ahlu sa'adah, sebagai ahlul jannah, maka Allah akan mudahkan baginya mengerjakan amalan-amalan ahlul jannah. Ya. Kalau orang kau itu sudah lepastikan menjadi ahlul jannah, mudah, ringan untuk mengerjakan amalan ahlul jannah. Ya. Tidak merasa berat mengerjakan ketaatan. Tidak merasa terpaksa ketika dia mengerjakan amal kebaikan. Mudah. Tapi sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma man kana min ahli syaqawah, adapun kalau dia termasuk ahli syaqawah, orang yang celaka, orang yang sengsara, ahlun nar, fayyassaru lahu ayamala bi amali ahli syaqawah. Dia juga mudah untuk mengerjakan amalan-amalan ahli syaqawah, ahli nar. Dia lebih gampang, lebih tertarik, lebih mudah mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Ya. Ini sebaliknya. Kalau dia mengerjakan amal ketaatan, merasa berat. Mengerjakan amal kebaikan, merasa berat. Tapi kalau mengerjakan kejelekan, mudah sekali. Ya. Maka ini tanda. Tanda orang tersebut termasuk ahlu syaqawah. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri. Kalau kita termasuk hamba-hamba yang Allah mudahkan, Allah membuat kita ringan mengerjakan kebaikan, maka berharap mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, diberikan kekokohan, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan kita mengerjakan amal kebaikan. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita merasa berat mengerjakan amal kebaikan, kok ringan mengerjakan amal kejelekan, maka segera untuk bertaubat. Ya, memperbaiki diri. Jangan-jangan dia termasuk orang yang digolongkan sebagai ahli syaqawah. Ya. Maka ini pelajaran besar. Seorang hendaknya memperhatikan dirinya. Apakah dia termasuk orang yang mudah, ringan mengerjakan amal kebaikan, atau justru sebaliknya, dia ringan mengerjakan amal-amal kemaksiatan, amal kejelekan. Maka di pembahasan kita, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, masih membahas, melanjutkan tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang ke dalam su'ul khatimah. Yaitu sebab yang akan menjerumuskan seorang diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Kesudahan yang jelek. Ya, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Su'ul khatimah. Dan di sana ada sebab-sebabnya. Sudah kita sebutkan bagaimana keadaan salaf dalam mereka takut terhadap apa? Su'ul khatimah. Demikian pula beberapa sebab-sebabnya. Di antaranya yaitu meninggalkan perkara yang fardu dan mengerjakan perkara-perkara keharaman. Kemudian yang lainnya termasuk sebab su'ul khatimah, ini kami evaluasi kembali ataupun kami sampaikan kembali sebagai murojaah, yaitu seorang mengerjakan kebid'ahan-kebid'ahan yang itu adalah amalan-amalan yang diadakan dalam Islam yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihissalatu wassalam, tidak pula Allah perintahkan. Ini juga sebab seorang itu ya mendapatkan su'ul khotimah. Kemudian yang berikutnya yaitu kedzaliman terhadap manusia, ya. Kedzaliman baik itu dari sisi harta ataupun kehormatan, ya. Kedzaliman ini mengantarkan seorang kepada su'ul khotimah. Demikian pula yang lainnya, yaitu seorang merasa zuhud dari berbuat baik kepada orang lain. Dia tidak mau mencurahkan kebaikan kepada orang lain. Ini sebab mendapatkan su'ul khatimah. Ya. Dia berat ketika dia harus berbuat ma'ruf kepada saudaranya. Ya. Dia juga apa? Berat ketika mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya. Kemudian sebab yang lainnya, yaitu ar-rukun ila dunya wa syahawatiha wa zukhrufiha. Seorang condong kepada dunia. Seorang condong kepada dunia. Dan dia lebih mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsunya. Ini sebab seorang akan apa? Mendapatkan su'ul khotimah. Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan mengedepankan yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia lebih mengedepankan keinginan-keinginan dunianya, ambisi-ambisi dunianya. Ini sebab seorang itu mendapatkan su'ul khotimah. Sampai di situ kemarin yang mencatat, mas-mas. Baik. Di antara su'ul khotimah ataupun sebab mendapatkan su'ul khotimah yang lainnya, yaitu amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Yaitu seorang terjangkiti penyakit-penyakit hati. Ya. Kebanyakan orang hanya takut kalau dia itu terjangkiti penyakit ya yang sifatnya fisik. Begitu Pak ya. Orang terkena penyakit ini dan itu takut. Ya, itu wajar saja. Ya, menjaga kesehatan itu bahkan diperintahkan. Tapi yang lebih parah itu ketika itu dalam urusan akhirat, ya. Urusan hati dia tidak merasa takut. Ya. Sementara kalau urusan hati lebih besar dibandingkan sekedar fisik. Kenapa? Dikarenakan yang namanya fisik, seperti apapun orang itu sehat, ya pasti akan mati juga. Ya Pak ya? Pasti akan mati. Orang sehatnya kayak apa? Menjaga kesehatan seperti apa? Apakah dia bisa kekal selama-lamanya? Tidak mungkin. Pasti dia akan meninggal dunia. Ya, Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dijaga seperti apa akan mati juga. Berbeda halnya dengan apa seorang itu menjaga hati. Kalau fisik hanya selesai di dunia. Kalau menjaga hati itu sampai akhirat bahkan selama-lamanya. Ya, itu hati. Maka seorang harus lebih memperhatikan hatinya dari sekadar perhatikan fisiknya. Kalau fisiknya dia jaga, dia rawat, bagaimana dengan hatinya? Ya. Kalau fisiknya dia perhatikan, bagaimana dengan hatinya? Harus dia jaga supaya tidak terkena yang namanya penyakit, penyakit hati. Ya. Karena Allah menyebutkan nanti pada kiamat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke 89 ataupun ayat 87 sampai 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari yang tidak ada manfaat lagi harta ataupun anak. Hartanya tidak memberikan manfaat. Demikian pula anak-anaknya. Kecuali harta yang digunakan fisabilillah, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun anak-anak yang soleh yang dia didik di dunia, diajari dengan ilmu agama. Ya, ini yang bermanfaat. Bahkan ada tokoh-tokoh di zaman kita, ya, itu menyampaikan pesan, pesannya bagus. Merasa penyesal, menyesal, kenapa dulu ketika masih muda gak belajar agama. Dia orang sukses, penghasilannya satu bulan itu miliaran, ya, bahkan mungkin seharinya miliaran asetnya, ya, penghasilannya, luar biasa. Tapi ternyata anaknya tidak ada yang memerawat dia ketika sudah sakit-sakitan, sudah tua. Apalagi cucunya gak kenal sama dia. Karena orang sukses semuanya, dia baru menyesal, berpesan kepada orang-orang ketika itu. Supaya seorang itu hendaknya belajar agama, ya, belajari ilmu agama Islam, mengajari anak-anaknya terkait dengan apa? Islam, adab-adab Islam, ya. Dia menyesal. Kenapa dulu saya hanya belajar ilmu dunia, ya? Anak saya juga enggak diajari ilmu agama. Akhirnya ketika sudah tua pun enggak ada yang mau mengurus dia. Padahal punya anak, anaknya serba kecukupan, hanya mengutus pembantunya, ya, dokter spesialisnya, ya, perawat spesialisnya untuk mengurus. Ya, sementara tidak itu yang dibutuhkan, ya, tapi anak yang berbakti, anaknya ikut mengurusi, mendampingi orang tuanya. Ya, semua itu karena apa? Ya, karena kekurangan dari sisi agamanya. Ya, maka terlebih lagi nanti di akhirat, apalagi tadi anak-anak yang jelek yang tidak tahu agama, pasti tidak akan bisa apa? Memberikan manfaat kepada orang tuanya. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada ataupun pada hari yang tidak ada manfaat harta-harta, tidak pula anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ya, dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Hati yang bersih dari yang namanya kesyirikan. Bersih dari yang namanya kebid'ahan-kebid'ahan. Ya, itu maksudnya. Maka orang yang dia itu, ya, dikhawatirkan akan mendapatkan su'ul khotimah, itu orang yang dalam hatinya ada penyakit-penyakit hati. Disebutkan di sini seperti minal kibr, seperti kibr, yaitu kesombongan. Ya. Kesombongan yang ada dalam hatinya. Sebagaimana yang ma'ruf, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang apa? Al-kibr. Ya. Dikatakan bahwa yang namanya al-kibr batarul haq wa ghumtun nas. Kibr itu adalah apa? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Ketika Rasul mengatakan dalam hadisnya, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzaratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang dalam hatinya ada penyakit kesombongan. Ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang dia itu suka kalau bajunya itu bagus, demikian pula sendalnya juga bagus. Ya. Artinya apakah yang dimaksud sombong itu hanya sekedar penampilan? Ya. Semisal panjenengan suka pakai baju bagus. Ya. Atau pakai sendal yang bagus. Atau punya kendaraan yang bagus. Punya rumah yang bagus. Apakah itu yang namanya sombong? Maka Rasul mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Sombong itu adalah seorang, ya, menolak kebenaran. Datang kebenaran, ya, dia tolak, tidak mau diterima, tidak mau diamalkan. Itu orang sombong. Datang hadis Nabi membacakan ataupun memerintahkan suatu perkara, dia tolak, ya, dengan akalnya. Dia tolak dengan hawa nafsunya. Itu orang sombong. Ya, orang yang sombong tidak mungkin masuk ke dalam surga. Demikian pula yang namanya kesombongan, yaitu ghamtunas, seorang merendahkan orang lain, ya. Bahkan Rasul mengatakan, bihasbi mri'in minasyar ayahkira akhahu musliman. Cukup seorang dikatakan orang jahat, orang jelek, kalau dia itu merendahkan apa? Saudaranya sama muslim. Cukup dikatakan jelek. Merendahkan dari sisi fisik, merendahkan dari sisi harta, merendahkan dari sisi kedudukan, sisi ilmu, cukup dikatakan sebagai orang jelek. Semisal orang melihat orang lain, oh itu fisiknya kah seperti itu, ya, direndahkan. Atau melihat saudaranya, oh itu miskin harta, pakaiannya seperti itu, sederhana sekali, misal. Intinya merendahkan, bisa dengan ucapannya, bisa dengan dari sisi fisiknya, yaitu dengan mimiknya merendahkan. Ya. Intinya merendahkan saudaranya, cukup dikatakan sebagai orang yang jelek. Dan itu termasuk perangai dari perangai kesombongan. Yang seorang ya dikhawatirkan bisa terjerumus ke dalam apa? Su'ul khotimah. Demikian pula di antara penyakit hati yaitu al-hasad. Penyakit apa? Al-hasad. Ya, penyakit hasad. Yang ini sangat tipis. Mungkin kita terjangkit di penyakit hasad, ternyata tidak. Ya. Seorang tidak merasa. Ya. Hasad itu semata-mata seorang tidak suka ketika melihat kenikmatan yang ada pada saudaranya. Sudah dikatakan hasad. Paling minimal hasad adalah apa? Seorang benci ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hasad sudah. Ya. Karena dia seorang yang merasa tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak puas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seolah dia protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kok ngasih ke dia enggak ngasih ke saya ya? Itu orang hasad. Ya. Itu orang yang hasad. Terlebih lagi kalau dia apa? Tamanni zawali ni'mati anil ghair. Seorang berangan-angan supaya apa? Hilang yang namanya kenikmatan dari orang lain. Seorang mendapat nikmat, dia berangan mudah-mudahan hilang nikmatnya tadi. Ya. Ini juga lebih parah lagi tingkat apa? Hasadnya. Ya. Maka penyakit yang seperti ini diobati. Kalau sudah parah penyakitnya harus segera diopnam. Ya, kemana itu kalau opnam hati, Pak? Ya, ke majelis ilmu. Belajar ilmu agama, minta nasihat kepada orang soleh, kepada orang yang berilmu. Kok saya punya penyakit ini. Karena yang namanya seorang yang berilmu itu dokternya agama. Ya, kalau fisik kan dokternya dokter di rumah sakit, Pak ya. Ya. Tapi kalau penyakit hati diobati dengan apa? Dengan belajar ilmu agama. Dengan mentadaburi Al-Quran, dengan banyak berzikir kepada Allah, dibersihkan. Oh, saya punya penyakit hasad. Ya sudah, diobati hasadnya. Caranya bagaimana? Tanyakan. Ya. Supaya bisa menghindari penyakit hasad. Saya punya penyakit kesombongan. Ya. Maka ditanyakan. Maka kalau dia enggak tahu penyakitnya, bisa sembuh atau tidak, Pak? Bingung yang mengobati. Kan seperti itu. Kalau jenengan datang ke dokter, ya sakit apa, Pak? Ya nggak tahu, pokoknya sakit lah. Dokternya bisa nyembuhkan nggak? Bingung juga. Ya mau, saya mau kasih resep apa ini? Saya mau ngobatin dari si mana? Bingung saya. Wong ditanya nggak tahu. Katanya sakit. Ya pokoknya sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Keluhannya apa? Nggak tahu. Karena gitu ya. Sama. Penyakit hati harus tahu keluhannya. Oh, saya kayaknya terjangkiti penyakit sombong ini. Ya, harus diobati. Ya. Semuanya dari sisi apa? Oh, saya enggak suka kalau menerima kebenaran. Ya sudah, diobati dengan apa? Ketika datang kebenaran, kamu terima, kamu amalkan. Oh, saya punya penyakit hati kesombongan tadi dari sisi apa? Meremehkan orang lain. Ya, mulai dari sekarang kamu harus benahi dirimu. Jangan pernah merendahkan orang lain. Kamu juga banyak kekurangan. Kamu orang yang hina. Ya. Jangan meremehkan orang lain dan seterusnya. Ya, kalau dia punya penyakit yang lainnya, maka diobati. Ya, di antaranya dengan belajar ilmu agama, ya, sedikit demi sedikit supaya hilang penyakit-penyakit hatinya. Kemudian di antara yang lainnya seperti penyakit al-haqd, ya. Al-haqd yaitu dendam. Ya, dendam kepada orang lain. Tidak mudah maafkan kepada saudaranya. Ya, hanya urusan sepele dia merasa apa? Merasa terus dendam. Ya. Ini juga penyakit hati. Seperti al-ujub, ya. Al-ujub penyakit yang namanya ujub, yaitu bangga diri, merasa dirinya itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, itu namanya ujub. Seorang merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, bangga diri, membanggakan dirinya. Entah ilmu, entah harta, ya, entah kedudukan. Intinya dia merasa bangga diri. Ya, merasa memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan orang lain. Ya. Dan juga termasuk yang namanya penyakit hati seperti ihtiqaril muslimin tadi, merendahkan kaum muslimin, atau seperti sifat khianah, ya, khianah, sifat suka berkhianat. Bahkan ini termasuk dari apa? Perangannya orang munafik. Ya. Dikatakan dalam hadis ayatul munafik salas, bahwasanya tanda orang munafik itu ada berapa? Ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Ya. Kalau dia berbicara berdusta. Ya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji sukanya apa? Mengingkari. Ya. Wa idza tu'mina khana. Kalau dia itu diberikan amanah, ya, dia sukanya apa? Berkhianat. Ini termasuk penyakit hati yang namanya khianat, ya. Dan seterusnya dari penyakit-penyakit hati yang ini hendaknya seorang perhatikan, ya, kemudian dibersihkan, dia obati penyakit-penyakitnya tadi supaya sampai menjadi hati yang selamat, menjadi hati yang sehat. Dan itulah hatinya seorang mukmin, hati yang sehat, ya, hati yang mudah menerima kebenaran. Karena hati itu ada tiga macam. Ada yang namanya qalbun salim, ya, hatinya orang yang mukmin namanya qalbun salim. Ada yang namanya qalbun marid, hati yang sakit. Ada pula yang namanya qalbun mayyit, hati yang mati. Ya, kalau qalbun marid itu hatinya orang munafik. Kalau qalbun mayyit itu hatinya orang-orang kafir. Bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat yang awal. Allah menyebutkan tentang tiga jenis hati ini. Ya, kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama, kemudian lembar yang berikutnya, itu membicarakan tentang tiga hati ini. Yang pertama hatinya orang mukmin, ya. Ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Hudal lil muttaqin. Itu apa namanya? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika menyebutkan Al-Qur'an, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Allah menyebutkan sifatnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, ya. Kemudian menegakkan salat, ya. Kemudian berinfak, ya. Setelahnya Allah menyebutkan tentang sifatnya ataupun hatinya orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Adapun orang-orang kafir itu sama saja, kalian beri peringatan ataupun dibiarkan saja, mereka enggak mungkin beriman. Hatinya sudah mati. Dia apa-apakan ya sudah mati, enggak bisa dia apa? Sembuhkan lagi. Orang kafir hatinya mati, ya. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat-ayat setelahnya, ya. Wa minan nasi, ada pula di antara manusia yang mereka itu mengatakan apa? Amanna, kami beriman. Ya. Tapi ternyata mereka apa? Berdusta, membohongi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah sebutkan sifat mereka, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Hatinya siapa ini? Hatinya orang munafik. Dalam hatinya ada penyakit, ya, fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambahkan, ya, pada hati tersebut penyakitnya. Itu orang munafik. Hatinya ada apa? Ada penyakitnya. Kalau orang mukmin, hatinya hati yang qalbun salim. Kalau orang kafir, itu hatinya qalbun mayyit, hati yang apa? Mati, hati yang keras. Kalau orang munafik itu ya, hatinya apa? Hatinya berpenyakit. Ya. Maka di sini termasuk dari apa? Sebab seorang itu terjerumus ke dalam su'ul khotimah karena punya hati yang sakit. Jangan bicarakan orang kafir sudah jelas itu ya, kalau dia orang kafir. Ini seorang muslim ya, yang tadi di atas keislaman, dia bisa mendapatkan su'ul khotimah ketika dia apa? Memiliki hati yang sakit ya. Maka seorang harus perhatian terhadap dirinya. Bukan cuma fisiknya, lebih penting apa? Hatinya ya. Sebagaimana Allah ataupun disebut dalam hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak menjadi ukuran sama sekali. Tidak pula Allah melihat kepada harta kalian. Kalau melihat fisik, orang kafir itu fisiknya luar biasa Pak ya. Kalau kita pendek-pendek kayak gini Pak ya, orang kafir itu tinggi, besar, putih, bersih. Fisiknya, face-nya juga bagus-bagus. Sebagai contoh. Maka kalau tidak melihat itu, ya, bagaimana sahabat Nabi, ya, bagaimana seorang Nabi juga terkadang apa, fisiknya, apa namanya, tidak Allah berikan kesempurnaan. Seperti itu. Makanya Allah mengatakan ataupun disebut dalam hadis Nabi, Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian. Ya. Seperti Nabi Musa alaihi salam disebutkan, ayat Musa itu tidak terlalu jelas ketika berbicara. Maka beliau minta kepada Allah supaya didampingi oleh saudaranya yang bernama Nabi Harun. Ya. Itu bukan merendahkan, tapi menggambarkan bahwasannya ya, Nabi Musa juga apa? Ada kurangannya. Ya. Walaupun beliau seorang yang maksum ya. Namun terkadang Allah menguji seperti itu. Maka Allah tidak melihat kepada bentuk fisik seseorang ya. La yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Tidak pula melihat kepada harta-harta kalian. Ya, ada nabi yang tidak memiliki harta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya, bukan orang yang kaya raya. Ya. Karena tidak itu sebagai ukuran. Sebaliknya raja-raja ketika itu ya, seperti Kisra, seperti Kaisar, mereka mendapatkan yang namanya dunia, tapi bukan sebagai ukuran. Walakin yang duru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian ya. Wa amalikum, dan melihat kepada amalan-amalan kalian. Ini yang sebagai ukuran. Seorang memperhatikan sisi hatinya dan juga sisi amalannya. Kemudian yang berikutnya di antara sebab mendapatkan yang namanya su'ul khotimah adalah uququl walidain wa qati'atul arham, yaitu perbuatan uququl walidain, durhaka kepada orang tua, dan juga qati'atul arham, seorang memutus hubungan silaturahmi ya. Ini dua-duanya termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Yang namanya uququl walidain termasuk dosa besar. Demikian pula qati'atur rahim, memutus yang namanya tali silaturahmi, ini juga termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dari dosa besar. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, sekalipun orang tuanya tadi orang tua yang kafir, ya, tetap harus apa? Seorang itu berbakti kepadanya dalam urusan dunia. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, wala takulahuma uffin, wala tanharhuma, wa kullahuma qawlan karima. Ya. Ataupun qawlan layyina. Disebutkan bahwasannya ya, janganlah kalian berkata kepada keduanya ya, ucapan uf itu disebutkan para ulama, itu ucapan yang paling ringan dalam seorang itu tidak merasa apa, suka, tidak merasa suka dia mengucapkan uf, ringan sekali ya. Itu saya sudah dikatakan para ulama sebagai bentuk yang namanya uququl walidain, bentuk durhaka kepada orang tua. Uf saja. Kemudian Allah melanjutkan, wala tanharhuma. Jangan pula kalian apa? Ya, membentak kepada keduanya. Ya. Faqullahuma qaulan karima. Ucapkan pada keduanya ya, ucapan yang mulia. Ya. Bahkan disebutkan pula dalam hadis tentang memutus hubungan silaturahmi, la yadkhul jannah qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang mutus hubungan silaturahmi. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Ini juga perlu diperhatikan. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya apa? Dia menyambung hubungan silaturahmi kepada keluarganya. Ya. Kami nasihatkan terkait dengan masalah silaturahmi, ini perkara yang terkadang orang itu meremehkan. Ya. Sementara silaturahmi itu amalan yang mulia, bahkan termasuk perintah ya, yang sifatnya wajib. Seorang itu untuk menyambung hubungan apa? Silaturahmi. Setelah Allah menyebutkan perintah ya, untuk mentauhidkan Allah, kemudian Allah menyebutkan perintah untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan tentang apa? Perintah untuk menyambung silaturahmi. Ya, untuk menyambung silaturahmi. Ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin ya, terlebih lagi yang sudah mempelajari ilmu agama, harus lebih memperhatikan terkait dengan permasalahan silaturahmi, menyambung hubungan silaturahmi. Bukan dikatakan silaturahmi itu sekedar seorang itu membalas budi ya. Itu terkadang di masyarakat seperti itu, Pak ya. Kalau semisal saudaranya tadi baik sama saya pun menyambung kembali. Ya, itu kebanyakan orang. Maka Rasul mengatakan dalam hadis, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah yang namanya seorang yang menyambung silaturahmi itu orang yang sekedar balas budi. Tapi Rasul mengatakan, walakinal wasila alladhi quti'at rahimuhu wa salaha. Tapi yang namanya seorang menyambung silaturahmi adalah seorang yang sudah diputus hubungan silaturahminya, tapi dia apa? Dia menyambungnya. Pernah suatu ketika ada sahabat Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan, mengeluhkan tentang saudaranya. Ya Rasulullah, saya miliki saudara. Saya sambung silaturahmi, mereka memutus. Saya berbuat baik, mereka berbuat jahat. Ya, saya berbuat baik kepada mereka, terus seperti itu. Mereka berbuat jahat kepada saya. Ya. Maka Rasul mengatakan, ya, kamu senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika engkau bersabar padanya, engkau terus mendapatkan pahala. Ya. Artinya seorang juga bersabar ketika menyambung hubungan silaturahmi. Jangan punya prinsip tadi sekedar balas budi kepada saudara yang silaturahmi kepadanya. Karena di sana ada saudara-saudara yang wajib untuk disambung silaturahminya, ada yang sifatnya mustahab. Ada yang wajib, ada yang sifatnya apa? Mustahab. Yang wajib itu yang punya hubungan silaturahim, yang itu adalah mahram kita. Ya. Ini yang wajib. Mahram kita. Ini yang sifatnya wajib. Adapun setelah itu hukumnya apa? Hukumnya adalah mustahab. Ya, sebagai contoh semisal. Kalau dia seorang laki-laki, maka ya tentunya orang tuanya. Ini birrul walidain. Kemudian saudara-saudari kandungnya, ini wajib. Saudara dan saudari apa? Kandungnya. Kemudian saudara-saudari ayah dan juga ibunya. Itu semuanya mahram bagi dia. Kalau bahasa kita ya paman, bibi, ya, paklik, bulik, ya, pakde, bude semisal. Dari jalur ayah ataupun ibu. Terkadang orang itu cocok-cocokan, Pak ya. Ya. Ini yang perlu kita meluruskan, ya. Karena kita juga merasakan sendiri. Saya cocok dari keluarganya ibu saya semisal. Jenengan kayak gitu apa tidak? saya cocok dengan keluarga ibu saya. Maka yang disambung hanya keluarga ibunya saja. Ya, Pak Lik, Bulik ataupun Pak De Budenya dari sisi ibunya saja. Yang bapaknya dari keluarga bapaknya enggak pernah dijenguk, itu wajib padahal kalau diputus berdosa. Ya. Baru setelahnya itu sifatnya mustahab, seperti anak-anaknya apa namanya tadi Pak Lik, Buliknya kita. Ya, apalagi cucu-cucunya itu sudah sifatnya mustahab. Ya, karena mereka juga bukan mahram kita. Tapi kalau masih mahram tadi itu yang wajib untuk disambung silaturahmi. Adapun yang selahnya itu yang namanya mustahab. Bagaimana menyambung silaturahmi ketika itu adalah keluarga dari suami kalau dia seorang perempuan atau istri kalau dia seorang apa? Laki-laki. Semisal kita laki-laki. Bagaimana hukumnya kita menyambung silaturahmi dengan keluarga dari istri kita? Ya. Ini hukumnya mustahab. Hukumnya apa? Mustahab. Tapi kita mendorong dan menganjurkan kepada istri kita untuk menyambung hubungan silaturahmi. Kita antar ke sana. Ya, dia punya Pak Lik, Bu Lik. Semuanya data, ya, datangi ke sana satu persatu. Ya, seperti itu. Ya. Apalagi di zaman seperti ini ya, terkadang orang dengan kesibukannya masing-masing tidak sempat untuk berziarah. Lebih sempat menyempatkan untuk rekreasi. Ya, apalagi musim liburan, Pak ya. Sementara saudaranya yang dekat ya, yang mungkin hanya ditempuh 5 menit, 10 menit atau 1 jam, 2 jam dilewati. Padahal itu wajib. Rekreasi wajib atau tidak? Enggak wajib, terkadang malah banyak maksiatnya, Pak ya, di tempat-tempat seperti itu. Sementara yang wajib itu adalah ibadah, terkadang apa? Dia tinggalkan, ya. Coba kalau kita mau jujur, ya. Kita nulis dalam sebuah kertas, tulis keluarga kita. Pernah tidak, Pak? Belum pernah ya. Insya Allah habis pengajian ini jadi mulai gitu ya. Karena ini wajib. Kalau nggak disambung itu apa? Dosa. Ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wa in tatawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum. Ya. Ulaika alladzina la'anahumullah wa asamahum wa a'ma absarahum. Ancamannya mengerikan. Ya. Apakah kalian kalau sudah menguasai di muka bumi, sudah jadi orang kaya, orang mapan, kalian kemudian apa? Berbuat semena-mena di muka bumi. Biasanya kayak gitu. Ya, mentang-mentang dia orang punya, ya. Seenaknya sendiri berbuatnya. Ya. Sudah seperti itu biasanya memutus hubungan apa? Silaturahmi. Ya. Kalau ada saudaranya ke situ, waduh mau utang ini paling. Ya. Waduh, ke sini mau minta uang, ya. Biasanya seperti itu. Kalau seperti itu, ya, Allah menyebutkan ya, ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang Allah laknat wa asammahum. Allah buat, ya. Dia tuli, ya, wa a'ma absarahum. Dan juga Allah buat dia menjadi orang yang buta. Kenapa? Di dunia dia enggak mau dengar keluhan saudaranya, keluhan keluarganya. Di dunia dia tidak mau mendengar, ya, atau tidak mau melihat, ya, saudaranya. Apakah saudara saya sudah kecukupan, ya, atau bahkan kekurangan, bahkan orang yang miskin. Dia enggak mau tahu. Maka nanti di akhirat, di samping Allah buat dia menjadi orang yang tuli dan juga buta, ya. Dan dilaknat. Ini menunjukkan yang namanya memutus silaturahmi adalah apa? Termasuk dosa besar, ya. Maka saya pesan nanti masing-masing kita, saya juga ya, Pak ya. Panjenengan juga pulang ke rumah itu nulis di sebuah kertas. Saudara saya siapa ya? Kalau lupa ya tanya, ya. Terutama yang tadi yang sifatnya apa? Wajib untuk disambung silaturahmi. Ya, tulis. Termasuk yang sepuh-sepuh juga, Pak ya. Ya. Bahkan saya punya pengalaman pribadi, ya. Itu ada saudara mbah-mbah usianya sudah mendekati 100. 90 sekian. Atau 80 sekian. Pokoknya sudah tua sekali. Wong mertua saya saja itu cerita saya masih kecil itu mbah itu sudah seperti itu tuanya. Sampai sekarang masih sehat. Saya tanya, apa ini hebatnya? Ternyata diceritakan. Mbah ini ya, itu senangnya silaturahmi. Maksudnya enggak setiap hari ya. Artinya memang dia rutin silaturahmi. Kalau silaturahmi semua keluarganya pasti disinggahi keluarganya. Tapi masya Allah memang sebagaimana sabda Nabi ya, Man ahabba ayub satulahu fi rizkihi wa yunsa'alahu ya fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, pengin dipanjangkan umurnya, maka silaturahmi. Sambung apa silaturahmi? Ternyata benar. Ya. Dia itu sudah sepuh sekali, masih sehat. Ya, umurnya panjang. Ternyata senang silaturahmi. Ya kalau dia silaturahmi karena orang sudah tua, apa mau di enggak dikasih uang ya? Ya dikasih macam-macam, dikasih uang, ya dikasih makanan, suruh makan terus. Padahal yang disinggahnya sampai ya puluhan rumah. Luar biasa. Ternyata mertua saya cerita itu dari saya kecil sudah sepuh seperti itu. Sholatnya masih rajin, ya masih sehat sekali, giginya sudah enggak ada satu pun. Makanya juga sulit. Tapi subhanallah, jalan kaki. Ya, kalau silaturahmi kebetulan di tempat mertua saya banyak keluarganya. Ya memang di satu persatu dari pagi sampai sore biasanya. Karena sudah sore sudah sepuh sama cucu-cucunya biasanya diantar. Sini Mbah tak antar. Ya, kayak gitu. Memang luar biasa, ya. Itu mungkin di antara hikmah ataupun di antara Allah memberikan kemuliaan. Ya, memang seperti itu. Artinya nanti ditulis keluarga kita siapa yang wajib disambung silaturahminya. Syukur-syukur diagendakan, Pak ya. Gak usah perlu rekreasi yang jauh-jauh, cukup rekreasi silaturahmi ke keluarga saja. Ya, sebulan sekali lah. Kalau pengin cepat selesai ya 2 minggu sekali lah. Ya, tulis. Oh, ini saya belum pernah ke sana. Silaturahmi ke sana. Bulan depan saya silaturahmi ke sana. Kayaknya setiap dia rekreasi jadi ibadah. Kenapa? Isinya silaturahmi. Tapi yang mungkin Pak ya, dari sini silaturahmi ke Batam banyak enggak biayanya? Banyak ya, lewat telepon lah kayak gitu atau lewat WhatsApp kan gampang. Tapi yang mungkin maksudnya ya, yang mungkin jalannya cuma 1 jam, 2 jam, ya disempatkan memang itu wajib untuk disambung silaturahminya. Bahkan kalau sengaja dia putus berdosa, bahkan dosa besar, ya. Ini juga diantara perkara yang termasuk perkara yang bisa mengantarkan seorang ke dalam apa? Su'ul khotimah, mendapatkan kesudahan yang jelek. Gara-gara dia durhaka kepada kedua orang tuanya, demikian pula dia memutus hubungan apa? Silaturahmi. Ya. Kemudian yang terakhir, diantara sebab yang menghantarkan seorang ke dalam su'ul khotimah, adalah wasiatul zalimah al-mukhalifah lisyar'i al-hanif, yaitu wasiat yang zalim yang menyelisihi ya terhadap syariat Islam. Artinya wasiat yang mengandung dosa. Kalau saya mati ya, tolong dibangunkan kuburan saya yang megah, dikasih ya hiasan-hiasan. Misal kalau saya mati tolong dibuatkan ini dan itu. Intinya wasiat-wasiat yang apa? Wasiat-wasiat yang menyelisih syariat. Ini juga sebab seorang itu mendapatkan su'ul khotimah. Ya. Dan di sana masih banyak perkara-perkara yang itu bisa mengantarkan seorang ke dalam su'ul khotimah. Yang ini kita pelajari dalam bab ma'rifatus syarr lijtinabihi. Dalam bab mengetahui kejelekan supaya kita bisa menghindarinya. Kalau panjenengan tahu apa saja sih sebab-sebabnya, supaya apa? Hati-hati. Oh berarti ini nggak boleh. Oh berarti ini harus dihindari. Ya. Sebagaimana kita mempelajari yang namanya perkara yang bisa menghantarkan seorang ke dalam apa? Husnul khotimah. Tujuannya untuk apa? Ma'rifatul khair, ya, limtisalihi. Mengetahui yang namanya kebaikan untuk diamalkan. Kalau yang seperti ini itu namanya ma'rifatul syarr lijtinabihi. Mengetahui kejelekan dalam rangka untuk kita ya menjauhinya. Ini sebab-sebab yang bisa mengantarkan su'ul khotimah. Jangan kita kerjakan, jangan kita amalkan, tapi kita harus berhati-hati. Ya. Ini beberapa perkara yang bisa kami sampaikan. Ya. Sekaligus beberapa pertemuan ini menyelesaikan terkait dengan sebab-sebab mendapatkan husnul khotimah dan juga sebab seorang itu mendapatkan yang namanya su'ul khotimah. Tentunya semua itu tidak lain ya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di antara tandanya seorang yang Allah gariskan, Allah sudah menentukan dia termasuk ahli sa'adah, orang-orang yang dia itu bahagia, orang-orang yang beruntung maka dimudahkan mengerjakan amalan-amalan dari ahlul jannah. Sebaliknya, seorang yang dikhawatirkan termasuk orang yang celaka, dia mudah mengerjakan amalan-amalan kejelekan. Ya, maka masing-masing kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan. Kalau dia sebagai orang yang baik, minta keistiqomahan untuk terus bisa menjaga ya kebaikannya. Kalau dia orang yang jelek, maka mohon kepada Allah supaya diberikan ya pintu taubat supaya dia bisa memperbaiki dirinya sampai nanti di akhir hayatnya mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Sudah habis waktunya, Mas? Cukup nggih, Pak, nggih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak salahnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.